apa teh de abang ini berani sumpah. Menyalin sulit abang rela di gedung gajah. Cinta penuh lam hati, mu angin hali pahle, mu angin hali pahle. Dari awal pun adik tepu abang mu olah. So tahu. Tapa teh de abang ini berani sumpah. Sangsi dada tabla. Segala mendung indah, han peduli ujenera. Tapi cerita rame, lume tume tinggallah. Adik be salah pikir, apa yang abang pegang. Cinta tulus dari hati, yo sangsi dada tabla. Kata-katanya abang han elum di balik. Bukti prima kan adik yakin hati. Betul-betul hei adiknya kan haba bangai. Kacau ke adik bandu cinta bena tinggai. Kabar-kabar pesona, janji takkan berubah. Janji takkan berubah. Dari awal kan adik tepu abang mu'olah. Tapa teh di abang ini berani sumpah. Haba bangai, kacau ke adik bandu cinta bela tinggai. Kabar-kabar pesona, janji takkan berubah. Janji takkan berubah. Dari awal pun adik tepu abang mu'olah. Tapa teh de abang ini berani sumpah.